Seorang akhwat dilarang suaminya memakai jilbab syar'i, selalu dengan orang tuanya dan jarang bersama istri. Selalu mendapat tekanan ketika ingin melakukan ibadah dan ketaatan, tapi sang suami tetap menafkahkan dan menjalankan sholat. Apakah dengan ini sang akhwat boleh menceraikannya? Dan apa nasihat Ustaz? Ini cobaan dalam rumah tangga. Semua orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda mau, Anda sabar, berdoa dan menjalankan apa yang sifatnya memang tidak melanggar hukum Allah. Jadi dalam hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam syariat Allah ini, kalau bertemu antara haknya Allah yang wajib dan haknya suami yang wajib, kalau belum menikah haknya orang tua yang wajib. Jadi haknya Allah yang wajib kayak sholat lima waktu, dengan haknya orang tua atau suami yang wajib, misalnya dipanggil, ya, orang tua panggil anaknya wajib menjawab, suami panggil istrinya wajib jawab, ini berarti wajib makhluk. Maka kalau bertemu keduanya, haknya Allah yang wajib didahulukan. Kalau bertemu antara sunnah haknya Allah, bukan wajib ya, sholat sunnah, puasa sunnah, dengan hak wajibnya makhluk yang Allah tentukan, tadi misalnya menjawab panggilan suami atau orang tua, lagi sholat sunnah, maka wajib yang sunnahnya haknya Allah ditinggalkan, dilakukan wajibnya makhluk. Ya, ini hukum yang sudah disepakati oleh para ulama, gitu kan? Jadi pertemukan masalah ini. Kalau suami Anda tidak melarang Anda pada hal-hal yang sifatnya wajib dalam agama, gitu kan? Misal tadi masalah hijab syar'i, ya memang itu wajib. Ini tidak ada kepatuhan pada si suami. Bukan haknya dia masuk ke wilayah itu. Istrinya mau sholat lima waktu dilarang, nggak boleh sholat. Nggak ada urusan sama suami itu. Karena kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Nggak boleh patuh dengan makhluk kalau berbau maksiat kepada Allah sang pencipta, nggak boleh. Orang tua juga nggak boleh dipatuhin. Nak, buka aja jilbabmu nak. Kalau tidak ibu murka, nggak ada ceritanya. Itu nggak ada murkahnya Allah. Kecuali kalau memang hal-hal yang Allah perintahkan kita untuk patuh itu lain. Tadi misalnya termasuk haknya Allah yang sunnah. Tidak boleh bapak ibu sekalian tetap, atau ibu ibu terutama, paksain tetap sholat sunnah. Suaminya panggil, ya fulana kesini. Tetap dia sholat. Oh, saya lagi sholat sama Allah. Tidak boleh kalau sunnah. Harus didahulukan hak wajibnya makhluk. Ya kan gitu. Lagi puasa sunnah, suaminya mau berhubungan biologis, ya dia batalin. Itu kan. Karena memang ini sunnah, ini wajib. Itu kan. Jadi harus didahulukan haknya makhluk. Gitu. Jadi seperti itu. Kalau masalah yang lainnya, masalah misal dia lebih memilih ibunya, misalnya waktunya ada dibagi untuk ibunya, itu Anda harus bisa mengerti memang, karena wajib bagi dia bakti dengan ibunya. Kesalahan juga sebagian akhwat kita, dia tidak dukung suaminya pada saat bakti dengan orang tuanya, itu enggak boleh. Enggak boleh. Dia jadi penyebab, dia marah, dia cemberut, akhirnya suaminya jadi bimbang ke ibunya atau ke istrinya, ya enggak boleh. Harus dibiarkan dia ke ibunya. Bahkan Anda dapat pahala, gitu kan? Yang penting jangan dia dari pagi sampai malam sama ibunya. Si suami juga harus mengerti, gitu kan? Artinya dia berikan hak ibunya, dia juga berikan hak keluarganya. Insya Allah itu bisa dibagi waktu kok. Itu bisa dibagi waktu. Jadi Anda harus dahulukan masalah ini, karena memang baktinya dia kepada ibunya atau orang tuanya, ayahnya, wajib. Ya itu wajib, nggak boleh.